Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita kemarin membaca tafsir Suratul Baqarah di ayat yang ke-102 terkait dua orang di daerah Babil yang bernama Harut dan Marut, yang sebagian para mufassirin menyebutkan keduanya adalah setan, sebagian berpendapat keduanya adalah malaikat yang mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Setiap kali mengajarkan, senantiasa mengingatkan orang yang belajar bahwasanya ini adalah ujian, maka jangan belajar ilmu sihir. 6. Dari ayat ini, ayat yang panjang, Suratul Baqarah 102, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya yang pertama, annal yahuda akhadhu sikhra anis syayatin. Annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi, akhadhu, mereka mengambil as-sikhra, ilmu sihir, an syayatin, dari setan-setan. Orang Yahudi belajar sihir, mendapatkan sihir itu dari setan. Dimana Allah menyatakan wattaba'u ma tatlu syayatin. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahud mengikuti, mencocoki, mengamalkan, ya, apa yang dijalankan oleh setan. Di antara buktinya, orang-orang Yahud itu pengguna sihir, Labid bin Aksom yang telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, annasikhra min a'mali syayatin. Bahwasanya sihir itu termasuk amalannya setan. Sihir itu termasuk amalannya setan. Naam. Ma tatlu syayatin. Baik. Kemarin disebutkan di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan kisah Israiliyat yang disebutkan mereka menyatakan bahwasanya Sulaiman itu menjadi raja dan menguasai karena memiliki ilmu sihir. Dan disebutkan kemarin, setan mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaan bisa menguasai dan mengatur angin, binatang, termasuk di dalamnya bisa mengalahkan dan menguasai syaitan, jin. Dalam kisah pemindahan singgasana Nabi Sulaiman atau singgasana Bilqis, baik, itu menunjukkan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan untuk mengatur dan menguasai setan. Tetapi ternyata masih juga ada yang lolos. Di zamannya Nabi Sulaiman ada setan pula yang menjalankan ilmu sihir. Baik. Ini menunjukkan kepada kita setinggi apapun kekuatan dan ilmu seorang, masih ada orang-orang yang dia kuasai, orang-orang di bawahnya itu nam luput dari pengawasannya. Nah, baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah pembelaan atau bantahan Allah kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu menggunakan ilmu sihir. Bantahan Allah kepada orang-orang yang menyatakan Nabi Sulaiman itu menggunakan ilmu sihir. Allah menyatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu enggak kafir. Sulaiman itu tidak menyetujui ilmu sihir. Beliau tidak mempelajari ilmu sihir. Nah, kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna allumas sihr, bahwasanya mempelajari ilmu sihir, wa ta'limahu, dan mengajarkannya, kufrun. Mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu kekufuran. Nah, maka Allah menyatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kafir, walakin sayatina kafaru. Tapi setan-setan itu yang telah kufur. Yu'allimunan nasa sihra. Karena ngajari umat manusia sihir. Mengajarkan dan mempelajari ilmu sihir, baik, ini kufur. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Para ulama menjelaskan sihir itu ada dua model. Sihir dengan bantuan jin, ini kufur. Sihir dengan bantuan jin, ini kufur. Ini yang disebutkan dalam ayat ini. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ada sihir yang tidak menggunakan bantuan jin dengan obat-obatan atau yang semisalnya, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum sihir, beliau bertanya dengan apa perinciannya, siflana sikhroka, tunjukkan, sifatkan, terangkan kepada kami sihirmu itu yang bagaimana. Itu menunjukkan ada sihir yang kufur, ada sihir yang tidak menjadikan pelakunya kufur. Meskipun kemudian pelakunya tidak kufur, ya, tapi termasuk perbuatan zalim. Ya. Dan perbuatan dosa, kenapa? Karena orang yang disihir itu kalbahaim. Orang yang terkena sihir itu seperti binatang. Dia diatur mau kemana, jalan kemana, ya, seperti binatang. Nah, dia telah membolimi saudaranya. Baik, sehingga sihir yang menggunakan bantuan jin itu kufur. Adapun sihir yang tidak menggunakan bantuan jin, ini tidak sampai derajat kekufuran. Nah, dan mereka-mereka yang bermain dengan ilmu sihir, tapi ini tidak diterima taubatnya. Ya. Tapi sebagian para ulama menyatakan diterima taubatnya jika benar-benar bertaubat. Kemudian hukumannya hukuman bunuh. Ya. Hukumannya hukuman bunuh. Naam. Ni khan fi dina azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah anna Allah Ta'ala yassiru asbabal ma'siyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad yuyassir, terkadang memberikan kemudahan terhadap sebab-sebab kemaksiatan. Terkadang Allah berikan kemudahan jalan-jalan untuk berbuat maksiat. Bukan karena Allah ridha, bukan, tapi fitanan linnas, sebagai bentuk ujian bagi umat manusia. Nah, contohnya kisah ini. Allah turunkan Harut wa Marut untuk mengajarkan ilmu sihir, ya, sebagai ujian. Innama nahnu fitnah, ya, sebagai ujian. Baik. Hingga terkadang jalan-jalan untuk menuju kemaksiatan sangat-sangat mudah. Diberikan kemudahan untuk menjalankan kemaksiatan, nyaris tanpa penghalang. Tapi sebaliknya, jalan-jalan menuju kebaikan terkadang susah dan berat. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Maka berhati-hatilah ketika kita mendapatkan kok begitu gampangnya menuju kemaksiatan, perangkat-perangkat, kesempatan-kesempatan itu kok begitu mudahnya didapatkan. Ini awas, itu sebagai bentuk ujian. Ya. Nah, Taib. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Yajibu 'alal insan ayan sohalin nas. Yajibu 'alal insan, wajib bagi umat manusia ayan sohalin nas, untuk menasihati manusia yang lainnya. Nah, memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, meskipun dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, tetap dia harus nasihati, jangan berbuat perbuatan ini. Ini enggak baik, ini berdosa. Nah. Jadi manusia itu punya kewajiban menjalankan kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, meninggalkan kejelekan, dan melarang orang untuk berbuat kejelekan. Sehingga ketika seorang itu masih bergelimang kemaksiatan, berarti dia telah terjatuh dalam kesalahan melanggar maksiat. Dia masih punya satu kewajiban yang lainnya, mengingatkan orang lain jangan berbuat maksiat. Ya. Kalau dia berbuat maksiat dan tidak mengingatkan, maka dia jatuh kedua kalinya. Maka tidak ada persyaratan orang yang ngajak baik itu harus baik juga. Tidak ada persyaratan orang yang melarang orang lain untuk berbuat maksiat, dia harus lepas dari maksiat tersebut. Tidak ada persyaratan demikian. Maling itu juga boleh mengingatkan orang lain, jangan maling. Itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Ketika orang tuanya profesinya maling, dia sebagai orang tua wajib mengingatkan anaknya, jangan maling. Ini berdosa ini. Jadi tidak ada syarat orang yang nahi mungkar itu harus tidak melanggar kemungkaran. Tidak ada. Tidak ada orang yang kayak demikian. Semua orang terjatuh dalam kemaksiatan. Kalau persyaratan itu tidak ada yang bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya tidak ada. Melarang ghibah, dia masih terjatuh dalam ghibah, memang kewajiban dia untuk mengingatkan umat manusia. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka di sini taib harf wa marut ini tidak mengajari ilmu sihir kepada seorang sahabat, menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kufur. Jangan. Jangan belajar ilmu sihir meskipun dia guru sihir. Jangan. Diingatkan. Ya, kasih tahu. Nah. Kemarin kita contohkan misalnya pedagang yang paham betul barang dagangannya itu jelek. Ketika ada orang membelinya, ingatkan ini jelek, jangan dibeli, ini jelek, ini cacat. Ya. Nasihati untuk jangan membelinya. Baik. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya mempelajari ilmu sihir, naam, lahirnya kufur kharid anil millah, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Akhirnya kufur akbar. Ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, hanya diperintahkan untuk membunuh tukang sihir. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Ilmu sihir yang tertinggi tujuannya itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, menceraikan suami istri. Memisahkan suami istri. Ini sudah tingkatan yang tinggi. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika iblis mengutus bala tentaranya, kemudian mereka masing-masingnya melaporkan apa yang telah dijalankan menggoda Bani Adam. Kata iblis, kamu belum menjalankan apapun. Ma sonakta syai'an. Kamu belum jalankan apapun. Nah. Tapi kalau ada yang laporan, nam, ma taraktuhu, aku tidak tinggalkan dia sampai dia menceraikan istrinya. Sekarang sudah bercerai. Nah. Maka dia pun dipuji-puji oleh iblis. Ya. Dikasih kedudukan yang istimewa. Nah, maka tujuan ilmu sihir itu diantaranya memisahkan pasangan suami istri, membuat benci satu dengan yang lainnya, dan juga kebalikannya ada yang membuat senang satu dengan yang lainnya. Nah, baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Annal asbab, bahwasanya sebab-sebab apapun yang dijalankan seorang hamba, la ta'thira laha, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, tidak ada hasilnya, illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Ya. Diambil dari wa ma hum bidharrina bi min ahadin illa bi'idnillah. Tidaklah mereka itu membuat bahaya dengan ilmu sihirnya seorang pun, kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Didatangkan tukang sihir yang paling tinggi ilmunya, bersatu seluruh dunia tukang sihir. Jika Allah tidak mengendaki, fulan itu tidak akan bisa terkena sihir. Nah. Makanya asbab-sebab apapun yang dijalankan, ketika Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, maka tidak ada pengaruhnya sebab-sebab itu. Sebab yang membuat celaka enggak akan pengaruhnya. Baik. Berkumpulnya manusia dan jin dari awal sampai akhir untuk memberikan mudharat kepada seorang hamba tidak akan bisa, ya, ketika Allah tidak menghendakinya. Tidak menghendaki celaka bagi hamba itu. Nah, sehingga semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari faedah ini bisa kita ambil faedah yang lainnya, yam bagi lil insan, hendaknya bagi manusia itu al-luju ilallahi daiman, luju kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena segala upaya-upaya kejahatan yang direncanakan hamba-hamba Allah tidak akan berhasil ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Yang bagi lil insan al-luju ilallahi daiman. Ya. Berlindung, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, min syarril waswasil khannas. Ya. Dari bisikan-bisikan setan. Baik, dari upaya-upaya yang mencelakakan dia. Baik. Nah. Juga Faedah yang lainnya dari ayat ini, anna ta'allum as-sihir, bahwasanya mempelajari ilmu sihir itu dararun, mudarat, bahaya. La khaira fi, tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Tidak ada kebaikan yang didapatkan dari belajar ilmu sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang memberikan bahaya bagi mereka dan tidak ada manfaatnya untuk mereka. Ilmu sihir itu enggak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaat sama sekali, mudharat. Ya. Kalau sebagian orang loh ini ada manfaatnya ini. Manfaat di dunia. Mendatangkan pemasukan. Ya. Mendatangkan harta. Pertunjukan-pertunjukan ilmu sihir, ya. Penjualan-penjualan raja-raja, jimat-jimat atau yang semisal mendatangkan masukan harta. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang akan dia dapatkan di akhirat, enggak ada keberuntungan, ya. Rugi, karena dia kafir. Baik. Maka Allah sebutkan, malahu fil akhir min khalaq. Dia enggak punya bagian di akhirat. Tidak punya bagian surga di akhirat. Ini yang menunjukkan tukang sihir itu kafir, kharij anil millah. Tukang sihir itu kafirnya keluar dari Islam. Nah. Juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi itu mempelajari ilmu sihir dalam karena mereka sadar dan tahu bahwasanya ilmu sihir itu dilarang. Ilmu sihir itu ilmu yang hanya membuat bahaya. Naam. Allah menyatakan walaqad alimu, dan mereka sungguh mereka tahu. Liman istarahu malahu fil akhirati min khalaq, bagi orang yang menjalankan itu enggak punya bagian di akhirat. Mereka sadar tahu ini dilarang, ya. Baik, maka mereka tetap menjalankan. Nah, ini celaan bagi orang-orang Yahudi. Ilmu yang mereka miliki tidak mengantarkan untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sahibul ilm, orang yang berilmu itu adalah orang yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat 102. Ya. Baik, sekarang kita masuk di ayat 103, di ayat berikutnya. Qala Asy-Syuyuti rahimahullah, walau annahum ay al-yahud, dan seandainya mereka yaitu orang-orang Yahud amanu, beriman bin Nabi wal Quran, kata Asy-Syuyuti rahimahullah. Dan seandainya orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi dan kepada Al-Quran, wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa maksudnya takut. Kata Suyuti rahimahullah, iqaballah, takut dengan hukuman Allah. Bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Seandainya orang Yahudi itu beriman dan takut dengan hukuman dari Allah, dengan meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Apa contohnya kemaksiatan kepada Allah? Kata beliau, kasihri, seperti ilmu sihir. Ini maksiat. Seandainya mereka mau bertakwa, seandainya mau mereka mau beriman dan mereka meninggalkan kemaksiatan, wa jawabu lau mahdufun, jawaban lau, seandainya lau ini dihilangkan, ai la uthibu, niscaya mereka diberikan pahala. Dalla alaihi, dan yang menunjukkan kepadanya, lamasubatun sawab wawwa mubtada walam fihi lilqasam min indillahi khairun, di sisi Allah kebaikan. Baik, seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, la sungguh, la ini sungguh, qasam, demi Allah, masubah, mereka mendapatkan pahala. Masubah itu maknanya sawabun. Nah, sawabun, pahala. Baik, dari saba yasubu, sawab itu dari saba yasubu, artinya roja'a, balik, kembali. Kenapa kok artinya kembali? Karena pahalanya kembali kepada orang itu yang mengerjakan kebaikan. Nah, demi Allah, masubah, sawab, pahala min indillah, pahala di sisi Allah, khairun, itu baik. Ini khobaruhu, masubah ini mubtada, kemudian min indillah khairun, ini khobarnya. Mimma sarau bihi anfusuhum, dari apa-apa yang mereka tukar dengannya diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui, annahu khairun lima atharuhu alaih, seandainya mereka mengetahui bahwasanya itu lebih baik dari apa-apa yang mereka utamakan atasnya. Baik, khanifidina azani wa a'azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya orang-orang Yahudi itu beriman dan bertakwa. Dijelaskan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, amanu biqulubihim, mereka beriman dengan hati-hati mereka, wattaqau, dan bertakwa, bi jawarihim, dengan apa, jawarih, dengan badan mereka, ya, dengan badan mereka. Maka iman itu bil qalbi, takwa itu bil jawarih, ya, di sini dibedakan, iman itu dengan hati, bertakwa itu dengan anggota badan. Ini ketika iman dan takwa itu digandengkan. Ya. Tapi ketika disebutkan sendirian masing-masingnya, maka keduanya mencakup arti masing-masingnya. Nah, termasuk seperti iman dan Islam. Nah, baik. Seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi mereka saat, kalau seandainya mereka itu mengetahui. Nah, Dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya, bahwasanya annal iman yunalu fi thawab Allah, bahwasanya keimanan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Keimanan itu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala dari Allah. Walau annahum amanu, seandainya mereka beriman. Ya. Baik. Iman dan takwa, ya, itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya anna thawaballah, bahwasanya pahala dari Allah itu lebih baik, khairun minan dunya, dibandingkan dunia. Pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 6. Dan banyak dalil-dalil min Al-Quran wal hadis, ya, yang menunjukkan tentang hal ini. Pahala di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan dunia. 6. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Qala rahimahullah di ayat berikutnya 104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan kalian mengatakan lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, ya, ra'ina, ra'ina itu maknanya perhatikan kami. Ra'ina itu amrun, fi'il amr, minal mura'at, minal mura'at. Muro'ah itu perhatian. Perhatikan kami. Nah, fokuslah untuk kami. Wa kanu yaquluna lahu dzalika, wa kanu, mereka para sahabat itu menyatakan kepada Rasul demikian. Biasa, ucapan biasa. Ra'ina, ya, perhatikan kami. Wa ya bilughatil yahud sabun. Ra'ina ini menurut bahasanya orang Yahudi ini celaan. Min ru'unah, dari ru'unah, ya, mura'at menurut kaum muslimin dari perhatikan. Kalau orang Yahudi mengartikan itu dari ra'unah. Ra'una itu maknanya apa? Dungu. Ya, jadi maknanya dungu. Nah, jadi para sahabat itu biasa mengucapkan ini. Ya. Baik. Ya Rasulullah, ra'ina. Ya. Wahai Rasulullah, baik, perhatikan kami. Ya. Ra'ina itu menjaga. Taib. Ini ucapan biasa. Ini bukan lafaz terlarang, tidak. Ini ucapan biasa. Ya, perhatikan kami. Ketika orang-orang Yahudi dengar, ini sahabatnya Muhammad itu sering ngomong ke Muhammad ra'ina, taib, maka mereka pun juga ikut-ikutan menyatakan kepada Muhammad ra'ina. Tapi maksud mereka adalah celaan kepada Rasulullah. Ya. yang artinya dungu tadi itu dari ru'unah. Ya. Baik. Kalimat yang sama ya, tetapi punya makna yang berbeda. Kalimatnya sama, katanya sama, tapi maknanya berbeda, maka Allah larang itu. Ya. Allah larang. La taqul, jangan kalian ucapkan itu, jangan. La taqulu ra'ina, jangan lagi ucapkan itu, meskipun yang diucapkan sahabat itu artinya baik. Ya. Tapi di situ mungkin ada anggapan itu jelek sebagaimana orang Yahudi. Ya. Maka dilarang. Nah. Baik. Fasurru bidzalika, mereka gembira dengan itu, orang Yahudi gembira. Ketika para sahabat menyatakan kepada Sorina, wa khatabu bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka berbicara dengan Nabi dengan kata itu. Ya. Tapi maksud mereka mencela Rasulullah. Ya. Fa nuhyal mu'minun anha, maka dilarang orang-orang beriman dari ucapan itu ra'ina. Wa qulu, kata Allah, ucapkan. Naam. Ucapkanlah badalaha, pengganti ra'ina itu undurna. Ya. Perhatikan kamu, undurna. Baik. Ai undur ilaina. Undur ilaina. Baik. Ada juga yang mengartikan, baik, ini dari intizar, tunggu. Bukan melihat, bukan apa, bukan melihat tapi menunggu. Intizara, ya. Baik, menunggu. Naam. Undur ilaina, kalau undur, lihatlah kepada kami, perhatikan kepada kami, sama artinya. Ra'ina, perhatikan. Ya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Dengarkanlah oleh kalian, wahai orang-orang yang beriman. Dengarkan. Ma tu'maru nabihi, apa-apa yang kalian diperintahkan dengannya, jangan menyatakan ra'ina. Ucapkan undurna. Ya. Ma tu'maru nabi sama aqabulin. Mendengar untuk menerima, bukan mendengar untuk menolaknya. Ya. Walil kafirina. Dan bagi orang-orang kafir, azabun alim, ai mu'limun, azab yang pedih, azab yang menyakitkan, wanar, ya, yaitu neraka. 6. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Suratul Baqarah ayat 104. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah yang bagi istimalul adab fil alfat. Hendaknya kita menggunakan adab dalam ucapan-ucapan lafaz yang kita gunakan. Ya. Ketika kita berbicara, baik, itu perhatikan lafaz yang kita pakai. Jangan menggunakan lafaz-lafaz yang bisa dipahami ganda. Nanti orang memahami ini padahal yang kita maukan bukan itu. Ya. Maka lafaz-lafaz yang demikian dijauhi. Nah, lafaz-lafaz yang demikian dijauhi. Apalagi tulisan-tulisan yang kemudian singkatan-singkatan. Ya. Dulu itu kalau dulu masih zamannya belum ada WA, SMS gitu. Kan bayarnya per huruf, per karakter gitu. Ya. Mahal. Jadi orang SMS itu biasanya disingkat-singkat. Katanya disingkat. Ya. Pernah ada sebuah kejadian. Baik. Sebenarnya enggak sengaja untuk menyingkat, tapi ternyata imbasnya itu luar biasa. Ya. Ada sebuah kelompok dakwah di Makassar. Nah. Kelompok dakwah ini kitab-kitab yang diajarkan sebagaimana salafi. Bahasnya usul salasa. Ya. Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah. Orang terkadang tertipu. Ini salafi. Dia besar di Makassar. Ya. Baik. Kemudian ditanyakan ke Sorobi, hafizahullah. Nah, lupa saya apa kelompok apa itu? Wahdah. Nah, Wahdah Islamiyah. Ya, Wahdah. Sorobi menyebutkan Wahdah itu musuhnya Salafiyin. Nah, Wahdah itu musuhnya Salafiyin. Kemudian ada yang ditanya tentang Wahdah, disebutkan fatwa Syarofi, Wahdah itu MSH Salafiyin, ya. Disingkat, Wahdah itu MSH Salafiyin, ya. Yang baca masih Salafiyin, ya. Bukan musuh, masih Salafiyin. Oh, masih Salafi, tidak apa-apa. Nah. Besar dia di Makassar, di Tarakan, dari Kalimantan, besar. Baik. Masih Salafiyin, ya. Padahal musuh, ya. Ini singkatan-singkatan yang kadang kita enggak terasa, oh ternyata imbasnya luar biasa besarnya, ya. Dan juga lafaz-lafaz yang bisa dipahami ganda, ya. Apalagi seorang mufti mengeluarkan fatwa dengan menggunakan bahasa yang kemudian bisa dipahami ganda. Nah. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah, ini bahaya. Ya. Maka jauhilah lafaz-lafaz yang demikian. Nah. Maka di sini ra'ina itu enggak ada larangan sebenarnya, ya. Tapi ketika dipakai orang Yahudi dengan arti yang beda, arti yang jelek, maka dilarang. Nah, jangan gunakan lafaz itu, ya. Jangan menggunakan lafaz itu. Baik. Kemudian di dalam ayat ini Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebut kalau para ulama setiap ayat yang di situ diawali dengan panggilan, ya. Taib. Setiap ayat yang di situ diawali dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, pusatkan pendengaran kalian. Di situ Allah akan menyebutkan kebaikan yang Allah perintahkan dengannya atau kejelekan yang Allah akan larang darinya. Ya. Setiap ayat yang Allah buka, ya ayyuhalladzina amanu, pasti disebutkan kebaikan yang kita diperintah untuk menjalankannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, ya, diwajibkan kepada kalian puasa. Nah. Baik. Atau larangan kayak ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya. Jangan kalian mengucapkan kalimat ini. Ya. Baik. Fanifidina azani wa azakumullah. Panggilan. Ya. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini, bahwasanya keimanan yang ada pada seseorang hamba itu akan mengantarkan kepada akhlak yang mulia, akan mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengucapkan, jangan menggunakan lafaz ini. Ya. Ini kan termasuk adab, adab dalam berbicara. Maka orang yang beriman itu lafaz yang digunakan tidak nyakiti orang lain. Ya. Tidak membuat orang yang diajak bicara itu tersinggung dan marah karenanya. Menggunakan pilihan lafaz-lafaz yang enak dan nyaman. Ya. Salafun Shalih itu begitu menjaga hati, ya, orang-orang yang diajak bicara. Nah, sebagaimana pernah kita sampaikan, Hatim al-Asom, ya, seorang alim bergelar Asom. Asom itu tuli. Kenapa digelari tuli? Ketika ada seorang perempuan tanya kepada beliau, tanpa sengaja perempuan ini kentut. Beliau pura-pura gak dengar. Apa? Apa? Pura-pura gak dengar. Biar gak malu orang ini. Nah, maka berjuluk Al-Asom, tuli, padahal enggak. Kenapa? Untuk menjaga perasaan sang perempuan tadi ini, biar tidak malu. Ini contoh dari salaf untuk menjaga perasaan orang lain. Maka jangan kemudian kalau bicara nyeplos sak karepe dhewe, membuat orang tersinggung, enggak mau tahu. Orang yang beriman itu menggunakan kata-kata yang halus dan tidak menyakiti lawan bicaranya. Nah, ini muqtadul iman. Ya, karena Allah panggil ya ayyuhalladzina amun. Ya. Baik, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah yang bagi limana ansayin, hendaknya bagi orang yang melarang dari sesuatu, ayyadullanas ala badalih, menunjukkan kepada manusia penggantinya. Melarang dari ini, tunjukkan gantinya. Melarang dari ini, tunjukkan gantinya. Ya. Mestinya, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Sampaikan, ini dilarang ini. Naam, ini dilarang. Baik. Kasih solusi kalau ada. Nah. Rokok itu haram. Nah. Gantinya siwa ae, siwa. Ya. Pakai siwa. Nah, podo-podo dawa nih, ya. Jangan haram, pakai vape aja. Podo ae. Nah, ganti yang lainnya. Permen ta opong. Apa kayu sing ganti entek. Kasih, ketika ini dilarang kasih solusinya. Ini loh, ini solusinya. Nah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Terakhir, walil kafirina azabun alim, ini menunjukkan tahdzir, peringatan min mukhalafati amrillah, peringatan dari menyelisih perintah Allah, ya. Peringatan dari menyelisih perintah Allah. Nah, dan itu termasuk amalannya orang-orang kafir. Allah sebutkan di sini, jangan ucapkan ra'ina, ya, tapi ucapkan yang ini, ya. Kalau kalian melanggar, itu kalian seperti orang-orang kafir, menyelisih perintah Allah. Ya. Maka Allah tutup ayat ini, walil kafirina azabun alim. Ini loh, ini enggak ada kaitannya bicara tentang orang-orang kafir, kok di ujung ayat Allah sebutkan orang kafir, menunjukkan perbuatan yang ini, kalau dijalankan seperti orang kafir. Ya. Yang senantiasa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.